Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ibu-ibu, ummahat, rahimani wa rahimakunnallahu jami'an. Alhamdulillah, di kesempatan sore Selasa kali ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk melanjutkan taklim kita, pelajaran kita, nasihat-nasihat yang baik untuk ummahat, untuk akhwat. Di antara nasihat yang penting untuk kita ulang-ulang adalah hifdzul lisan. Hendaknya kita menjaga lisan-lisan kita, tutur kata kita. Diikutkan hukum menjaga lisan adalah menjaga tulisan. Di mana dua hal ini sangat penting di dalam menjaga kualitas Islam kita. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan ni'matul lisan di dalam firman-Nya suratil balad ayat ke-9 atau ayat ke-8 dan 9. Allah berfirman, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah menjadikan untuk manusia dua mata dan satu lisan dan dua bibir? Jawabannya tentu iya. Mata, lisan, bibir merupakan nikmat besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Terkhusus lisan, ini adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang terkadang mengangkat kita dengan sebabnya menuju derajat yang tertinggi dari kualitas keagamaan. Sebaliknya juga dapat menjatuhkan kita pada lubang dosa yang begitu dalam, sehingga menyebabkan kualitas agama kita berkurang, merosot, jatuh. Lisan, lidah yang kita gunakan contohnya untuk berdoa, maslahatnya begitu sangat agung, sangat besar. Al-ad'iyah, doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, satu bernilai ibadah, dua sebagai solusi dari kesulitan, tantangan hidup yang kita hadapi. Doa merupakan silahul mu'min, senjatanya seorang mu'min dari fitnatud dunya wa fitnatus syubuhati was syahawat, fitnah syahwat, keinginan-keinginan yang menerjang keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. atau fitnah syubhat terkait dengan kerancuan dalam memahami agama. Doa memiliki pengaruh besar untuk keistiqomahan kita bersama. Satu, bernilai ibadah. Yang kedua, menjadi solusi. Al-makhraj minal humum wal humum. Menjadi solusi untuk kita meminta bantuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau contoh yang lain, lisan ketika digunakan untuk qira'atul Qur'an, ini akan mendatangkan pahala yang dengan otomatis kualitas agama kita pun akan bertambah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Wal hasanatu bi ashri amsalha. La aqul alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa mimun wa lamun harfun, wa mimun harfun." Artinya, barang siapa yang membaca dengan lisannya satu huruf dari Al-Quran, maka untuknya satu kebaikan. Dan satu kebaikan ini akan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf, namun alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ini liqira'atil Qur'an. Di akhirat, seorang yang rajin memanfaatkan lisannya untuk membaca Al-Quran, dikatakan kepadanya, iqra' wartaqi. Iqra' warqa. Kama kunta turattilu fid dunya. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah dan meninggilah. Demikian seperti itu, sebagaimana engkau membacanya di dunia dengan tartil. Karena sungguh kedudukanmu sesuai dengan akhir ayat yang engkau baca. Al-lisan yang dimanfaatkan untuk qira'atul Qur'an benar-benar mampu mengangkat seorang hamba kualitas keagamaannya, kualitas imannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ketika lisan kita manfaatkan untuk ad-da'watu ilallah, untuk mengajak orang lain kembali ke dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala, ini juga akan membuahkan banyak sekali kebaikan. Selain ad-da'watu ilallah merupakan ibadah wazifatul anbiya'i wal mursalin, tugas dari seluruh para nabi dan rasul, pada ad-da'watu ilallah terkandung manfaat untuk saudara-saudara kita. Sampai Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, "Fa wallah la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." D Demi Allah, benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk dengan sebab dakwahmu, wahai Ali bin Abi Thalib. Seseorang pahalanya demi Allah lebih besar dan lebih baik dibanding mahalnya onta merah. Onta merah seperti yang telah kita ketahui merupakan harta yang mahal di sisi bangsa Arab dan di sisi kita juga. Sehingga seorang yang menjadi sebab dengan dakwahnya orang lain mendapatkan hidayah, dengan lisannya dia mampu menyebarkan manfaat, mengajak orang lain menuju jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dia juga masuk di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan ya, seseorang orang lain pada suatu kebaikan, maka baginya pahala orang-orang yang ikut mengamalkannya. Falahu ajru amilih, maka baginya pahala orang yang mengamalkannya. Ini tiga contoh di saat lisan kita digunakan dalam kebaikan. Berdoa, membaca Al-Quran, dan berdakwah kepada Allah, masuk di dalamnya juga ta'lim. Ini manfaatnya begitu besar. Ya, begitu besar. Artinya, kapanpun lisan dipergunakan untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang Allah ridhai azza wa jal, maka seseorang akan mendapatkan kemuliaan dalam agamanya. Dia akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Yang tidak kalah penting, lisan ini dapat digunakan seseorang untuk memasuki agama Islam. Karena masuk ke dalam agama Islam adalah bisyahadah, dengan persaksian lisan dan kalbu. Mengucapkan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Mengucapkan kalimat tauhid tentunya dengan lisan, dan itu sebuah kewajiban selama tidak ada uzur dia seorang yang bisu, seorang yang tidak dapat berbicara. Dengan kita memiliki lisan yang sehat, kita mampu bersyahadat dengan jelas, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bahkan termasuk ucapan lisan yang paling baik adalah ucapan ini, ucapan tauhid. Di dalam As-Sahihain dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-iman bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu ada 60 sekian cabang. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Maka cabang keimanan yang paling afdal, paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Ini dengan apa, ibu-ibu? Dengan lisan. Dengan lisan. Wa adnaha imatatul adza 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Dan tingkatan cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Serta rasa malu itu juga termasuk satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Dengan seorang menggunakan lisannya mengucapkan La ilaha illallah, dia akan mendapatkan al-falah wal-fawz, mendapatkan kemuliaan, kemenangan. Sungguh Nabi kita Muhammad SAW selalu mengajak kaumnya untuk mengucapkan dengan lisan-lisan mereka La ilaha illallah, seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Khuzaimah rahimahullah dari sahabat Tariq Ibn Abdullah Al-Muharibi radhiyallahu an. Tariq Ibn Abdullah Al-Muharibi radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi bersabda, Qulu La ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah oleh kalian La ilaha illallah, niscaya kalian dengan ucapan tersebut menjadi orang yang mendapatkan al-falah, kemenangan. Jelas sekali di sini bagaimana seseorang memanfaatkan lisannya dalam kebaikan, mendapatkan kesuksesan al-falah, mendapatkan kemenangan dengan sebab dia mau menggunakan lisannya, menjaga lisannya untuk mengucapkan hal yang diridhai oleh Allah, bahkan yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ucapan la ilaha illallah. Demikian pula ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, lisan kita juga akan mengangkat derajat kita di saat kita jaga dan kita gunakan untuk berzikir. Untuk berzikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-35 pada potongan terakhir, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Dan sesungguhnya orang-orang yang rajin berzikir, baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, berzikir kepada Allah, maka Allah mempersiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar, pahala yang agung. Wadzakirinallaha katsira wadzakirat. Berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, baik pria maupun wanita. Di dalam Musnad Imam Ahmad, demikian pula di dalam riwayat At-Tirmidzi, disebutkan hadis Abi Darda radhiyallahu taala an. Beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum." Maukah aku kabarkan kepada kalian dengan sebaik-baik amalan-amalan kalian? Ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Nabi menawarkan, maukah aku kabarkan kepada kalian dengan sebaik-baik amalan kalian? Wa azkaha 'inda malikikum. Dan amalan yang paling bersih di sisi raja kalian, di sisi Allah. Wa arfa'iha fi darajatikum. Dan amalan yang paling mengangkat derajat-derajat kalian. Sudah tiga ya tawarannya. Pertama, tawaran amalan terbaik. Yang kedua, tawaran amalan terbersih. Yang ketiga, tawaran amalan yang paling meninggikan derajat. Kemudian tawaran yang keempat, wa khairun lakum min infaqiz zahabi wal wariq. Dan amalan yang lebih baik untuk kalian dibanding amalan berinfak dengan emas dan perak. Ini tawaran keempat. Kemudian tawaran kelima, wa khairun lakum min antalqau aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Dan maukah aku kabarkan kepada kalian amalan yang lebih baik untuk kalian dibanding kalian bertemu musuh-musuh kalian, lalu kalian memenggal, menebas leher-leher mereka, dan mereka menebas leher-leher kalian? Para sahabat menjawab, tentu kami mau wahai Rasulullah. Tentu kami mau wahai Rasulullah. Amalan apa? Qala zikrullah. Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zikrullah bil lisan. Berzikir kepada Allah juga dengan lisan. Ternyata Nabi alaihi salatu wasalam memberikan mukaddimah, memberikan prolog dengan tawaran. Maukah aku kabarkan kepada kalian dengan amalan yang lebih baik, sebaik-baik amalan, amalan yang paling bersih di sisi Malik kalian, amalan yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, lebih baik untuk kalian daripada infak emas dan perak, serta lebih baik dari pahala jihad? Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah, ternyata adalah amalan lisan, yaitu zikrullah, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat Nabi, berkata, ma syai'un anja min azabillah min zikrillah. Tidaklah ada sesuatu yang lebih menyelamatkan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala dibanding berzikir kepada Allah. Tidak ada dari kita semua ini yang tidak takut dengan azab Allah. Karena azab Allah sangatlah besar. Ternyata zikrullah adalah sebab menyelamatkan kita dari azabnya. Tidak hanya menjadi sebab, tapi anja, sesuatu yang sangat-sangat menyelamatkan. Termasuk zikir tentunya al-istighfar. Tentunya apa? Al-istighfar. Lisan kita akan menjadi sebab kualitas agama kita menjadi tinggi, diantaranya adalah kita gunakan untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Majah di dalam sunannya, dari hadis Abdullah ibn Busr radhiyallahu ta'ala an, beliau bersabda, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Sungguh sangatlah beruntung siapa saja yang mendapati di dalam catatan amalnya kelak istighfar yang banyak. Istighfar bil lisan. Istighfar tentunya dengan lisan, lidah kita. Lidah kita. 6. Kita bisa gunakan untuk yang lain juga. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Ya. Kita gunakan untuk berucap dengan ucapan yang baik. Ucapan yang baik, bahasa yang santun. Ini juga bisa mendatangkan keridhaan Allah dan keridhaan makhlukin. Keridhaan apa? Makhlukin. Naam. Wa qulu linnasi husna. Dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang terbaik kepada manusia ketika kita berbicara. Ketika kita apa? berbicara. Lidah ini, ibu-ibu rahimani wa rahimakunallah, benar-benar harus kita pintar menjaganya. Benar-benar kita hendaknya gunakan untuk meraih kualitas iman kita yang lebih baik. Telah kita sebutkan beberapa contohnya, bisa dikiaskan pada hal lain yang dengannya kita meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mengingatkan dari bahaya lisan. Dari bahaya al-lisan. Jangan sampai kita menjadi orang yang mengganggu dengan lisan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dari sahabat Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yadhman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlai adman lahul jannah." Barang siapa yang menjamin untukku dapat menjaga organ tubuh di antara dua lihyahnya, yaitu lisan atau lidah, dan anggota tubuh yang berada di antara dua kakinya, yakni kemaluan, adman lahul jannah, aku jamin untuk dia mendapatkan al-jannah. Dalam arti lain, lisan kita ini apabila tidak dijaga benar-benar akan menjerumuskan kita ke dalam an-nar. Ke dalam an-nar. Sebaliknya ketika kita jaga, digunakan pada hal-hal yang diridhai oleh Allah dan tidak mengganggu manusia, kita akan mendapatkan surganya. Disampaikan kepada Nabi alaihi salatu wasalam adanya seorang wanita yang rajin salat malam dan juga rajin berpuasa dan juga rajin bersedekah. Disebutkan beberapa amal baik seorang wanita di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rajin sholat malam, rajin berpuasa, rajin sodakoh. Ini kan amalan-amalan besar. Sholat, puasa, sodakoh. Dan masih banyak amalan yang disebutkan di hadapan Nabi alaihi salatu wasalam terkait wanita ini. Namun di akhir penyampaiannya, seorang sahabat ini mengatakan, wa tu'dhi jiranaha bilisaniha. Namun dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Memang betul dia banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah, banyak mengamalkan kebaikan-kebaikan. Namun dia tidak menjaga lisannya. Mengganggu tetangganya dengan lisannya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi seketika itu menjawab, la khaira fiha hiya min ahlin nar. La khaira fiha hiya min ahlin nar. Tidak ada padanya kebaikan sedikit pun. Dia termasuk penduduk api neraka. Bisa kita perhatikan ibu-ibu rahimani wa rahimakunallah. Akibat buruk dari lisan kita mampu meluluh lantahkan, mampu menghancurkan ibadah-ibadah yang selama ini kita kumpulkan. Ibadah-ibadah yang sudah kita bersabar untuk beramal dengannya. Namun ternyata bisa hangus dengan lisan yang tidak dijaga. Seorang yang menjaga lisannya, dia telah menjaga imannya. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman, nah ini kata-kata al-iman, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia tidak mengganggu tetangganya. Maka janganlah dia mengganggu tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan ucapan yang terbaik atau diam. Ucapan. Sekali lagi ini apa? Ucapan. Ucapan kita jangan mengganggu tetangga kita, jangan mengganggu tamu-tamu kita, dan jangan mengganggu orang lain siapapun itu. Terkhusus apalagi orang tua kita, apalagi guru-guru kita, asatidzah kita, masyayikh kita. Hifdzul lisan, menjaga lisan kita dari mengganggu orang lain, apalagi orang lain ini adalah orang-orang saleh. Orang-orang saleh. Betapa banyak orang dibenci, dimurkai oleh saudara-saudaranya karena tidak menjaga lisan, karena tidak dapat menjaga lisannya. Termasuk kesempurnaan Islam kita semua ini adalah dengan kita menjaga lisan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari hadis sahabat yang mulia Abdullah ibn Amr ibn al-As, Nabi SAW bersabda, "Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih." Seorang muslim adalah, seorang muslim yang sesungguhnya adalah siapa yang muslimun, orang-orang muslim yang lain, selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Menjaga lisan kita untuk tidak mengganggu kaum muslimin secara khusus dan mengganggu orang, mengganggu manusia secara umum adalah bukti kesempurnaan Islam seseorang. Kesempurnaan Islam kita semua. Ini. Karena memang seseorang itu akan mengeluarkan apa yang ada di dalam hatinya dengan al-lisan. Termasuk dimungkinkan untuk diingatkan seperti lisan adalah tulisan. Betul dia pendiam, namun dia senang menyakiti, mengganggu dengan tulisan-tulisan status WA-nya, dengan tulisan di WA dan di Telegram-nya, di bukunya, di pesan-pesannya. Dia menulis dengan tulisan-tulisan yang mengganggu. Sangat mungkin diserikatkan dengan bahaya lisan adalah bahaya tulisan. Bahkan kadang tulisan itu dapat memberikan dampak-dampak yang sangat negatif untuk kemudian tentunya menurunkan kualitas keagamaan seseorang, baik yang menulis ataupun yang membaca tulisan tersebut. Tulisan apa? Tersebut. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala juga telah memerintahkan kita untuk mengucapkan ucapan yang baik, karena dengan mengucapkan ucapan yang baik kita akan mendapatkan taufik. Di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-70 sampai 71 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang sadid, yang lurus. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab kalian bertakwa dan mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang lurus, Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Apa makna ucapan sadid? Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan, qaulan sadida maknanya adalah mustaqiman. Ucapan yang lurus. Ucapan yang tidak mengandung penyimpangan. Baik dalam ranah syirkiyah atau bid'iyah atau maksiyah. Allah subhanahu wa ta'ala, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, menjanjikan kepada mereka yang mengucapkan ucapan-ucapan yang lurus, ucapan-ucapan yang baik, pahala. Dalam bentuk Allah akan membuat baik amalan-amalan mereka. Ketika orang menjaga lisannya, dia akan mudah beramal saleh. Saya ulangi ini, ibu-ibu, penting sekali. Siapa saja yang menjaga lisannya, amalannya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih di masa-masa banyak ujian, di masa-masa banyak fitnah, kita hendaknya pandai menjaga lisan. Karena ketika kita menjaga lisan kita, Allah akan memberi taufik. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi taufik untuk amalan kita menjadi lebih baik. Dan dengan sebab kita mengucapkan ucapan yang baik, menjaga lisan, dosa-dosa kita pun akan berguguran. Dengan apa? Berguguran. Lisan benar-benar bisa melemparkan pemiliknya ke dalam api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa berkata di dalam kisah yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Muddathir ayat ke-42 sampai 48. 47, bukan 48, 47. Allah berfirman, percakapan antara orang yang menghuni surga dengan penghuni neraka. Ma salakakum fi saqar. Qalu lam naku minal musallin. Walam naku nut'imul miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Hatta atana al-yaqin. Ma salakakum fi saqar. Penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Penduduk neraka menjawab, kami dulu tidak termasuk orang-orang yang sholat. Dan kami dulu bukan termasuk orang yang memberi makan orang-orang miskin. Dan kami dulu suka mengumbar lisan-lisan kita bersama mereka orang-orang yang mengumbar lisan-lisannya di dalam mengomentari agama Allah dengan komentar-komentar yang buruk. Dan kami dulu di dunia, ya, komentar yang buruk tadi ya. Dan kami dulu di dunia juga mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian yang begitu sangat meyakinkan. Ya. Perhatikan firman Allah, wa kunna nakhudhu ma'al kha'idhin. Dan kami dahulu tenggelam mengumbar lisan kita bersama orang-orang yang mengumbar lisannya, berkata tanpa ilmu, mengomentari agama Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang urusan agama, menghina, mencela. Ini menyebabkan seseorang terlempar di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala wal iyadzu billah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sahih Al-Bukhari dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, Nabi bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seorang hamba benar-benar berucap dengan satu ucapan, termasuk ucapan yang dibenci oleh Allah, yang dia tidak pedulikan. Ternyata ucapan tersebut melemparkannya ke dalam jahannam. Di antara ucapan yang hendaknya kita hindari, satu, ucapan yang mengandung kesyirikan dan kekufuran. Ya, mengandung kesyirikan dan kekufuran. Seperti berdoa kepada selain Allah. Ya, meminta pertolongan kepada selain Allah pada hal-hal yang tidak dimampui kecuali oleh Allah. Bersumpah dengan selain Allah. Bernazar dengan selain Allah. Ini contoh-contoh kesyirikan dan kekufuran. Demikian pula yang kedua, termasuk ucapan yang hendaknya kita hindari adalah mengucapkan ucapan-ucapan yang mengandung kebid'ahan. Mengandung apa? Kebid'ahan. Jangan pernah mengucapkan ucapan-ucapan yang mengandung kebid'ahan. Semua yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti apa? Seperti ya, berdakwah kepada, mengajak orang lain menuju bid'ah, menghasung orang lain dengan lisan kita untuk merayakan Maulid Nabawi, menghasung untuk mereka berpuasa di bulan Rajab secara khusus, secara khusus. Kalau kita ingin puasa Senin Kemis di bulan Rajab 3 hari dalam sebulan itu bagus. Yang demikian itu karena bid'ah ini dhalalah. Demikian pula ucapan yang hendaknya kita hindari adalah al-ghibah. Menggunjing, ya. Menyebutkan aib-aib saudara kita tidak di depannya, ini termasuk dari penyakit lisan. Zikruka akhak bima yakrah. Engkau menyebutkan sesuatu yang lebih, sesuatu yang saudaramu tidak senangi. Engkau menyebutkan tentang saudaramu pada hal-hal yang dia tidak senangi. Kalau memang benar ada pada saudara kita, apa yang kita bicarakan itu ghibah, itu yang dinamakan ghibah. Adapun apabila itu hanya fitnah, ini buhtan. Ini lebih lagi dosanya. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menghibahi Safiyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya Rasulullah, hasbuka min Safiyata kaza wa kaza. Wahai Rasulullah, cukup bagimu Safiyah, dia itu begini dan begitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Sungguh engkau wahai Aisyah telah mengucapkan satu ucapan yang seandainya dicampur dengan air laut, niscaya ucapanmu akan merusak air laut. Luar biasa. Ini dosa besar. Ya. Berarti sahabat itu tidak maksum, namun itu menjadi pelajaran penting agar kita yang banyak dosanya bisa kembali sebagaimana para sahabat kembali. Ini. Barakallahu fikum. Tentunya banyak ahadis yang lain yang membahas tentang tercelanya al-ghibah. Ya, tercelanya al-ghibah. Terus bagaimana kalau kita terjatuh dalam dosa ghibah ini? Bagaimana cara bertobatnya? Cara bertobat dari ghibah adalah kita memintakan ampun dan memuji, afwan, kita memintakan ampun orang yang kita ghibahi. Ya. Naam. Tidak perlu kita memberitahu, afwan Om, kemarin saya menghibahi jenengan. Ini justru akan menimbulkan kemarahan. Ya. Dan sebutkan kebaikan-kebaikan yang di tempat yang dia ghibahi saudaranya ini. Misal kita ghibah di mana, kita ghibah di telepon misalnya, ya kita puji dia di telepon. Ketika kita ghibahi dia di tulisan, kita puji dia di tulisan. Ya. Naam. Kita minta kehalalannya, afan, kita mendoakan. Jadi taubat dari ghibah adalah satu, kita memintakan ampun orang yang kita ghibahi. Yang kedua, menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang kita ghibahi pada tempat yang kita ghibahi saudara kita padanya. Naam. Ini. Barakallahu fikum. Kemudian di antara ucapan yang perlu kita hindari adalah an-namimah. Mengadu domba, mengadu domba. Naam. Nabi bersabda, la yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang suka mengadu domba. Ini. Insyaallah kita bisa bahas nanti tentang ghibah dan an-namimah, tapi secara global kita perlu menjauhi dua hal ini karena ini benar-benar amalan lisan yang dapat menghancurkan amalan-amalan kita yang baik, amalan-amalan kita yang baik, dan menjerumuskan kita ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kajian kita di sore kali ini adalah agar kita baik agamanya, marilah kita menjaga lisan-lisan kita. Marilah kita gunakan dalam kebaikan. Marilah kita gunakan untuk menambah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan sore kali ini. Kita sudah taklim 49 menit. Mudah-mudahan apa yang kita kaji mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberi pahala yang banyak dalam acara taklim kita di sore kali ini. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.